قال الإمام ابن رجب رحمه الله وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء فإن منهم من لا يوجب تعيين النية على الصلاة المفروضة بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال وهو رواية عن الإمام أحمد ويبنى على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي ثلاث صلوات الفجر والمغرب ورباعية واحدة Atal Imam Ibnu Rajab rahimahullah masih melanjuti masalah niat. Menurut para fuqaha, niat menurut para fuqaha adalah membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Dari sinilah para ulama berselisih pendapat. Ada khilaf yang masyhur, perselisihan yang masyhur di kalangan para ulama. Di antara mereka, man la yujibu ta'yinan niyat as-salah al-mufrudah. Inna minum man la yujibu. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan atau ada yang berpendapat tidak wajib setiap kali sholat untuk niat. Sholat yang wajib maksudnya sholat yang lima waktu. Baliyafu indo an yanil fardul waqt, cukup baginya menghadirkan atau meniatkan ketika masuk waktu sholat. Walam yastahdir tasmiyatahu fil hal, kalau seandainya dia lupa, tidak bisa. Nah, wa in lam yastahdhir tasmiyatahu fil hal, walaupun bal yakfi indahu ayyan wa fardul waqt, cukup baginya untuk meniatkan fardu atau sudah masuk waktu sholat, walaupun ketika itu dia tidak melafadzkan niatnya atau meniatkan di dalam hatinya. Wa riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah. Wa yabna 'ala hadzal qaul, oleh karena itu dibangun dari pendapat ini, anna man fatathu salatun min yaumin wa lailah, barang siapa yang luput baginya salat sehari semalam dan dia lupa, ya, salatnya, anna alai ayaqdi salat salawat, maka wajib baginya untuk mengqadha tiga salat. Ini salatul fajar, salat subuh maksudnya, kemudian salat maghrib dan salat rubaiyah yang rakaatnya empat, zuhur. Ini pendapat yang pertama. Kadzalika dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna siyama ramadhan la yahtaju ila niyatin ta'yini aydhan. Pendapat ulama yang lainnya berpendapat anna siyama ramadhan, bahwasanya berpuasa ramadhan, la yahtaju ila niyatin ta'yinihi aidha, tidak diwajibkan setiap harinya untuk melafadzkan atau meniatkan dalam hatinya, tidak harus, tidak perlu. Ini kelompok pendapat yang kedua. Bal yutuza biniyatus syam mutlaqan, bahkan secara umum, secara global, ketika dia niatkan ya cukup. Ya, ketika masuk bulan suci Ramadan 30 hari, dia langsung meniatkan di dalam hatinya, maka itu 6. Wa kadzalika dhahaba ta'ifatun minal ulama anna shiyam Ramadan la yuhtaju ila niyatin ta'yina aidan, bal tuzza bi niyyati shiyam mutlaqan. Jadi cukup secara global saja. Lianna waqtu ghairu qabilin li shiyamin akhar, karena waktunya tidak memungkinkan untuk puasa yang berikutnya. Wa huwa aidan riwayat 'anil imam Imam Ahmad. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Berarti dua riwayat Imam Ahmad. Wa rubbama huki 'an ba'dihim anna shiyam Ramadan la yahtaju ila niyatin bil kulliyah. Pendapat yang lainnya, yang ketiga, bahwasanya puasa Ramadan tidak perlu meniatkan satu bulan ya full penuh. Lita'yinihi binafsi wa karaddi alwada'i. Ya, karena setiap harinya butuh untuk diniatkan. Ini sama saja karaddi alwada'i, sama saja seperti seseorang mengembalikan barang titipan, cukup sekali. Wa huki 'anil auza'i anna zakat kadzalik, dihikayatkan, ceritakan dari Imam Auza'i bahwasanya zakat juga seperti itu. Wa ta'awwala ba'dhum qawla 'ala qawlahu 'ala annahu arada bi annaha tujzi bi niyyati shadaqah al mutlaqah kal hajj. Yang lainnya mentakwil, mentafsir, menjelaskan bahwasanya ucapan itu ala anna arada, yang diinginkan adalah anna tuzi biniyatus sadaqah, bahwasanya zakat ya sah, ya dia niatkan untuk sadaqah secara umum. Demikian pula haji. Kadzalika qala Abu Hanifah. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah, law tasaddaq bin nisab kulli min ghairi niyyah azza'u an zakati. Kalaulah seandainya seorang bersedekah dengan nisabnya seluruhnya min ghairi niyyah, tanpa ada niat, azza'u an zakati, maka cukup, sah zakatnya. Berarti sedekah maknanya di sini adalah zakat, ya, karena sudah dibahas di Mulaqas Fiqih atau di kitab yang lainnya bahwasanya sedekah itu maknanya juga zakat. Zakat 6, yang wajib atau yang sunnah atau yang mustahab. Ini makna dari kalimat sedekah. 6. Seperti firman Allah, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin. Ya, as-sadaqat di situ maknanya az-zakat. Wallahu a'lam bissawab. Fadhlu Allah.